perjalanan yang tak pernah kuduga, menelusuri kemarau, melangkahi hari-hari gelap, mengais di bumi yang panas. Pemahaman makna yang maha sulit, menerjemahkan hayalan, melengkapi semua kenyataan. Hidup di alam semesta, matahari menumbuhkan jaringan pikiran, kehangatannya mesti kita jauh lebih banyak melihat. Kejujuran sering terkubur di dasar jiwa. Perjalanan yang tak pernah selesai, kecuali atas kehendaknya, memahami inti kehidupan. Keletihan pun tak terasa, mata menumbuhkan jaringan pikiran, kehangatannya mesti kita hayati. Mata hati mungkin jauh lebih banyak melihat. Kejujuran.